بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد خنفتنا عزكم الله terakhir yang kita bahas ialah penyebutan beberapa ikhtiar kita, beberapa upaya-upaya kita untuk bisa bertahan di atas sunnah pada ayyamus shabr. Bila ingin ditambahkan, ada upaya-upaya yang sifatnya prinsip mendasar berkaitan dengan perkara-perkara besar. Barakallahu fikum, yang harus kita pegangi supaya kita tetap di atas bimbingan sunnah. Barakallahu fikum. Yang pertama ialah mengamalkan sabda Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya, Ibnu Hibban dalam Sahihnya, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-barakatu ma'a akabirikum, barakah itu bersama dengan orang-orang besar kalian. Al-akabir di sini ialah para ulama-ulama sunnah yang kibar. Ini hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam bukunya As-Sahihah. Ini berkaitan dengan perkara-perkara kemasyarakatan, perkara keumatan, perkara kebangsaan yang besar yang dihadapi oleh masing-masing kita selaku satu bagian dari umat, dari masyarakat. Apapun yang terjadi, peristiwa apapun yang terjadi, prinsip kita ialah selalu terbimbing dengan bimbingan ulama sunnah yang kibar. Menanti penjelasan arahan mereka. Meminta arahan-arahan dan ujangan-ujangan mereka secara langsung. Apa yang mereka arahkan, insya Allah itu yang terbaik. Apa yang mereka bimbingkan, insyaallah itu yang terbaik. Walaupun secara zahirnya enggak masuk ke ilmu kita. Atau ilmu kita ini menganggap kurang tepat. Kalian tuduh ra'yu kalian, lemahkan pendapat kalian, kembali kepada arahan para ulama. Dikarenakan Rasul yang menyatakan barokah bersama dengan mereka. Karena mereka yang betul-betul berpengalaman, mujarrabin, dalam menangani berbagai macam kejadian, peristiwa-peristiwa keumatan. Barakallahu fikum. Dan itu dikerjakan dengan sesungguhnya. Jangan slogannya kembali kepada ulama kibar, realnya rujukannya kepada orang kemarin yang dikenal. Itu bukan kembali pada ulama kibar. Betul-betul kepada ulama sunnah yang kibar pada masa masing-masing. Barakallahu fikum. Antum akan selamat, insyaAllah. Yang kedua adalah barakallahu fikum, jam'ul kalimah ala waliyil amril muslim. Menyatukan kalimat di atas penguasa muslim yang memimpin bangsa kita, negara kita. Hal-hal yang terkait dengan masalah kebangsaan dan kenegaraan. Tayib, jangan sampai lepas dari penguasa kalian. Sebab dalam bab ini, Islam memberikan bimbingan kepada pemeluknya untuk senantiasa bersama dengan penguasa mereka yang muslim dalam perkara ma'ruf. Baik. Barakallahu fikum. Ini dua pihak di mana umat Islam diminta untuk kembali kepada mereka, memuliakan mereka, menghormati mereka, senantiasa bersama dengan mereka dalam perkara yang ma'ruf. Allah mengatakan dalam firman-Nya di An-Nisa 83, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bih walau radduhu ilal rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Allah menegur kaum muslimin, kenapa mereka ini, kenapa ketika datang kepada mereka berita yang aman atau yang menakutkan, kenapa mereka langsung menyiarkan begitu saja? Teguran. Jangan sampai ada berita sebar, menakutkan sebar, aman sebar. Jangan begitu. Allah memberikan pelajaran di situ, walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum. Kalau seandainya mereka mengembalikan permasalahan itu, peristiwa itu, kejadian itu, kasus itu kepada Rasulullah SAW di masa hidup beliau, atau kepada sunnah Rasul pasca wafatnya beliau, dan kepada ulil amri di antara mereka. Di sini dimaknakan dengan para ulama. Juga dimaknakan dengan para umara. Itu dua. Ulil amri itu dua. Ulama, umara. Di ayat ini ulama yang mendominasi. Baru umara. Barakallahu fikum. Niscaya perkara itu akan diketahui ilmunya oleh orang-orang yang bisa mengambil istimbat hukum daripadanya. Diminta untuk kembali kepada dua pihak ini. Ulama dan umara. Masalah-masalah besar, masalah fitnah besar, masalah kebangsaan, masalah kenegaraan, masalah keumatan. Jangan lepas dari dua orang ini. Dua pihak ini. Ulama dan umara. Ulama dengan ilmunya, umara dengan kekuasaan mereka, selama mereka muslim dan dalam perkara yang ma'ruf. Barakallahu fikum. Disebutkan athar dari sebagian salaf, mereka menyatakan la yazalun nasu bi khairin ma'azzamu as-sultana wal ulama. Umat manusia, masyarakat ini akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka memuliakan dua ini, memuliakan ulamanya dan memuliakan umara. Barakallahu fikum. Ini perkara penting, dua poin penting yang perlu tambahkan di sini ikhwan. Hal-hal yang bisa kita upayakan sebagai ikhtiar supaya bertahan di atas sunnah pada ayyamu sabar, yang berkaitan dengan masalah-masalah luar yang lebih luas skalanya, kemasyarakatan, keumatan, kebangsaan dan segala macamnya, dua ini, ulama dan umara. Antum akan selamat insyaallah dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada waktu lumayan? Setengah jam maksimal. Tafadhal. Kasih waktu yang punya unek-unek. Yang tadi itu, kalau baru ilmu seperti ini, kita termasuk hal-hal yang